Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian?" Qalu, mereka menjawab, yang ketika itu masih berupa ruh, "Bala syahidna, betul engkau Rabb kami, kami menjadi saksi." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa setiap insan telah bersaksi bahwa Rabb mereka adalah Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Makanya kata para ulama, berdasarkan ayat ini para ulama membuat kaedah. Apa kaedahnya? Asal kehidupan manusia adalah sebagai muslim. Ya. Ini berbeda dengan akidah kaum Khawarij, di mana mereka mengatakan bahwa asal kehidupan manusia adalah kafir, lalu Allah baru memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan sebaliknya, asal kehidupan manusia adalah sebagai muslim. Di antaranya dalil tadi surat Al-A'raf ayat 172. Dan banyak dalil yang lainnya, di antaranya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Iya. Setiap anak yang terlahir itu di atas fitrah. Apa yang dimaksud fitrah? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang dimaksud fitrah adalah Islam dan tauhid. Ini yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Tetaplah engkau di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya, jadi asal kehidupan manusia adalah sebagai muslim. Fitrah yaitu Islam dan tauhid. Kalau muncul pertanyaan, tapi kenapa sekarang ini banyak kekafiran, ada yang kafir, ada yang apa melakukan kesyirikan dan berbagai jenis kekufuran, kita katakan adapun kekafiran dan sejenisnya itu adalah perkara yang datangnya belakangan. Ya. Itu adalah ulahnya syaitan. Tujuannya untuk merusak pondasi kehidupan manusia sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Allah berfirman, aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Wa annahum atathum asyayatin. Ini dia. Jadi Allah katakan, Allah menciptakan hamba seluruhnya dalam keadaan lurus, di atas fitrah. Tapi kemudian syaitan mendatangi mereka. Fajtalathum an dinihi. Lalu syaitan menggiring manusia untuk meninggalkan fitrah tadi, meninggalkan agama. Naam. Ini dalil juga yang memperkuat tadi bahwa asal kehidupan manusia adalah sebagai muslim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kekafiran dan dengan segala jenisnya itu adalah perkara yang datangnya belakangan, ya, syaitan yang telah merusak dan berupaya untuk mengeluarkan manusia dari fitrah. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Dan ketahuilah jemaah rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu di dalam upaya mengeluarkan manusia dari fitrah, dia akan menempuh dua jalan diantaranya, ya, dengan melihat terlebih dahulu targetnya, orang yang akan dia sesatkan. Apabila syaitan melihat pada diri seseorang sering melalaikan, oh ini orang suka berbuat maksiat, banyak melalaikan, maka syaitan akan terus menghiasi dan memperindah kemaksiatan itu. Syaitan akan terus menanamkan pada orang tersebut rasa kesenangan untuk meremehkan agama, malas di dalam melakukan ketaatan, sehingga orang tadi semakin jauh meninggalkan agamanya. Adapun pintu yang kedua, apabila syaitan melihat pada diri seseorang ada kecenderungan semangat dalam agama, rajin dalam melakukan ibadah, jangan dianggap dia akan aman dari tipu daya syaitan. Syaitan akan menempuh cara yang lain, ya, jalan yang ditempuh oleh syaitan terhadap golongan orang yang seperti ini adalah dengan menghiasi apa yang mereka lakukan sehingga mereka terjatuh pada perbuatan gulu, berlebih-lebihan, ekstrim, radikal, melampaui batas, sehingga dia sangat mudah jatuh kepada kebid'ahan. Iya. Nah ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kenapa, apa hikmahnya ada kesaksian yang Allah sebutkan tadi dalam surat Al-A'raf, Allah mengambil saksi atas setiap jiwa. Allah jelaskan, antaqulu yaumal qiyamati inna kudna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah dan lalai. Supaya tidak bisa membantah Allah. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini fase yang pertama, yaitu fase kehidupan di alam ruh. Naam. Dan ini sudah kita lalui. Maka ingatlah perintah Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu dengan lurus, tidak ada kecenderungan kepada kesyirikan, kekufuran. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ini hidup kita untuk berupaya dapat istiqomah tetap di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Adapun fase yang kedua, ya, dari kehidupan manusia setelah alam ruh adalah kehidupan di alam rahim. Rahim ibu kita. Karena enggak ada seorang pun keberadaannya di dunia ini tanpa melalui rahim ibu. Simsalabim, tiba-tiba ada. Mustahil. Semua kita sama. Naam. Termasuk Nabi Isa alaihi salam. Ya. Melalui alam rahim. Dalil adanya kehidupan di alam rahim adalah hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap orang dari kalian penciptaannya dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi 'alaqah, berubah segumpal darah. Selama itu pula. Berapa selama itu pula maksudnya? 40 hari juga, 40 hari yang kedua. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging. Kalau dalam ilmu kedokteran disebut apa? Embrio, ya. Selama 40 hari juga. Thumma yursalu ilaihil malak, baru ketika usia janin 120 hari Allah mengirim malaikat kepadanya. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh. Ya, Allah mengirim malaikat kepada si janin yang sudah berusia 120 hari. Lalu malaikat tadi meniupkan ruh ke dalamnya. Ruh kehidupan. Makanya kata para ulama, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau ada seorang ibu yang keguguran dan usia janinnya telah mencapai 120 hari atau 4 bulan, kan tadi 40 hari kali 3. 40 kali 3 sama dengan 120. 120 sama dengan 4 bulan. Ya kan? Karena 1 bulan 30 hari atau 29. Maka usia kandungan yang sudah mencapai itu 120 hari, terus si ibu mengalami keguguran, kandungannya, jenazah si bayi diurus sebagaimana orang dewasa. Ya, jangan disamakan dengan anak kucing dibungkus di kresek kemudian dilempar di kali. Ah, dia sudah ada kehidupan, sudah ditiupkan ruh kehidupan. Kalau dia meninggal dunia, maka dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikuburkan di pemakaman kaum muslimin dan diberi nama. Iya. Itu kalau keguguran. Bagaimana hukum menggugurkan kalau sekarang? Jelas tidak boleh menggugurkan kandungan. Jika usianya telah mencapai 120 hari. Karena sama dengan membunuh. Rasulullah mengabarkan di usia itu sudah ditiupkan ruh kehidupan. Kalau digugurkan sama dengan membunuh. Nah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Nah, nih ketika kita masih berada di alam rahim sudah ditentukan empat hal. Ya, bikat bi rizqihi, rezeki kita sudah ditentukan rezeki. Rizki itu ada dua. Ada rizki yang untuk menopang kehidupan jasmani kita, ya, sandang, pangan, papan. Dan ada rizki yang dapat mengokohkan agama kita. Dan ini yang lebih kita butuhkan, seperti ilmu, ya, ilmu din, ilmu agama, dan segala hal yang dapat menambahkan keimanan dan mengokohkan iman kita. Itu pun rizki yang sudah ditentukan. Wa ajalihi, dan ajalnya, panjang pendeknya umur orang itu bukan tergantung pada manusianya, tapi itu merupakan kekuasaan Allah. Iya. Bukan berarti sehatnya badan seseorang kemudian umurnya akan panjang. Enggak mesti. Betapa banyak orang yang terlihat sehat tetapi umurnya pendek. Tiba-tiba dapat kabar si fulan telah meninggal dunia. Bukannya dia sehat-sehat saja. Ternyata dia meninggal karena satu hal, karena kecelakaan kah? Na'udzubillah. Jadi ajal kita sudah ditetapkan. Tidak akan dimajukan dan tidak akan diundur. Wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Nah, ini juga amalan kita, celaka atau bahagianya. Ini yang kaitannya dengan apa? Takdir. Ya, kaitannya dengan takdir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah fase yang kedua. Adapun fase yang ketiga adalah alam dunia. Setelah keberadaan dia di alam rahim, ada yang 9 bulan, ada yang kurang dari 9 bulan, ada yang lebih dari 9 bulan, sesuai dengan kehendak Allah. Lahirlah si bayi itu ke dunia dan pasti diawali dengan tangisan. Kenapa? Enggak ada bayi lahir tiba-tiba dalam keadaan nyengir, tertawa, ya, atau diam saja, ya, kecuali na'udzubillah lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kalau di dalam keadaan normal pasti menangis. Rasulullah pernah ditanya, kenapa setiap yang lahir ke dunia diawali dengan tangisan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu illa nakhasa khusyaitan." Tidaklah setiap anak yang dilahirkan melainkan syaitan mencengkramnya. Lihat, permusuhan iblis terhadap manusia, terhadap Bani Adam sudah dia tampakkan kepada kita, padahal manusia ketika itu masih dalam keadaan lemah, masih merah, ya, baru lahir. Fayastahillu sarihan min nakhsati syaitan. Sehingga si bayi yang dicengkram oleh syaitan tadi, dia pun menjerit, menangis karena cengkraman tadi. Illa ibna Maryam wa ummahu, kecuali dua orang saja yang syaitan tidak dapat mencengkramnya, yaitu Nabi Isa dan ibunya yaitu Maryam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini tentu harus selalu ingat pesan Nabi. Apa Nabi SAW berpesan? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Ya, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing atau sekedar orang yang hanya numpang lewat, singgah di suatu tempat akan pergi meninggalkan tempat itu. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Ya, dunia adalah kehidupan yang fana, tidak ada yang kekal di dalamnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, yang tetap kekal adalah wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya. Umur masing-masing kita telah Allah tentukan. Ya. Tidak akan berkurang maupun bertambah dari apa yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 11, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab." Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab. Ya, Lauhul Mahfuz. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Nah jemaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala jatah umur yang sudah ditentukan itu habis, itulah ajalnya yang tidak mungkin kita bisa lari darinya. Walain yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Beragam cara dan usaha yang diupayakan oleh keluarga serta sanak kerabatnya tidaklah akan mampu menghalangi ajal. Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, kematian akan menemuimu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan seseorang ya, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan meninggal. Pada umur berapa dia akan menemui ajalnya dan di mana dia akan mengakhiri hidupnya? Di daratankah ataukah di lautan? Apa penyebab kematiannya? Tidak ada yang mengetahui itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti ya, apa yang akan dia lakukan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kematian bukanlah akhir dari kehidupan yang hakiki. Kematian hanyalah perumpamaan seorang musafir yang akan kembali ke negerinya yang hakiki dan abadi di akhirat nanti. Ya. dia akan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dan ucapannya selama di dunia. Kemudian akan mendapatkan balasan atas amalannya itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ya. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Ya. Orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini fase yang kedua, kehidupan di alam dunia. Dan tentunya orang yang beriman lebih mengharapkan pahala akhirat ketimbang kesenangan dunia yang sangat sedikit ini. Karena akhirat itu lebih baik, lebih kekal. وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَبَتَغِ, carilah untuk kehidupan akhirat kamu dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun fase yang keempat setelah kehidupan di alam dunia ini dengan jatah umur yang sudah Allah tetapkan, maka kita akan memasuki fase kehidupan di alam barzakh, alam kubur. Ya. Ini yang namanya kematian pasti akan menghadang setiap manusia. Yang diawali dengan proses tercabutnya nyawa, itu diawali dengan detik-detik yang sangat menegangkan dan menyakitkan, yang disebut dengan sakaratul maut. Waja'at sakaratul maut bil haqqa. Dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Nah, kenapa ada dua penamaan di sini? Ada alam kubur, ada alam barzakh. Penamaan alam barzakh Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. Di belakang kehidupan dunia ini ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Ya, alam kubur karena memang dominannya orang yang meninggal dunia jasadnya dikubur. Tapi bukan berarti yang jasadnya tidak dikubur karena satu hal, apakah karena tenggelamnya dia di lautan karena korban kecelakaan kapal, atau karena korban kecelakaan pesawat terbang. Bukan berarti orang yang jasadnya tidak dikubur karena dia meninggal habis terbakar jasadnya karena kobaran api. Bukan berarti mereka tidak akan melalui fase yang namanya alam keempat ini, alam kubur. Sama. Itulah alam barzakh. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini fase yang keempat, alam kubur. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit ataahu malakan aswadan azraqan." Apabila mayat dikubur, akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan yang biru. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah hitam wajahnya dan biru tubuhnya. Wallahu a'lam. Dua malaikat ini, yang satu bernama Munkar, walil akhar An-Nakir. Ini dua penamaan yang sudah tidak asing, malaikat Munkar dan Nakir. Untuk apa mayat yang baru saja dikubur didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir? Untuk melontarkan tiga pertanyaan. Ya, mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk? Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ya. Nah, ini mungkin sekarang kita anggap ini pertanyaan yang mudah. Anak TK juga hafal. Iya, sekarang. Tapi apa yang menjaminmu kamu kalau kamu akan diberikan kemudahan di dalam menjawab pertanyaan itu di alam yang sebenarnya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Yatsabbitullahu alladzina amanu bilqawli tsabit." Yang akan Allah kokohkan itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, "Yatsabbitullahu alladzina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Ya. Artinya apa? Kemudahan di dalam menjawab tergantung dari makrifat dia tentang tiga hal itu. Semakin dalam makrifatnya tentang makrifatullah, mengenal Allah, semakin diberikan kemudahan menjawab pertanyaan yang pertama. Begitu yang kedua dan ketiga. Nah ini, ingat, kuburan itu adalah persinggahan pertama di kehidupan akhirat. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu persinggahan pertama di alam akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisar alaih. Kalau di kuburan dia selamat, proses berikutnya akan lebih mudah lagi dia lalui. Wa in lam yanju, tapi kalau enggak selamat, enggak bisa dia jawab itu pertanyaan, fama ba'dahu asyad min. Maka proses berikutnya akan lebih sulit. Nah ini diingatkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah, kekeliruan sebagian ucapan orang ketika selesai mengantarkan jenazah ke kuburan. Apa dibilang? Kita telah mengantarkan saudara kita ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, dua kekeliruannya. Pertama, disebut kuburan tempat apa tadi? Istirahat. Boro-boro istirahat. Begitu sempurna penguburan, Nabi menyampaikan si mayit mampu mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarnya. Terus tadi kita bacakan hadis, tidak lama kemudian malaikat Munkar dan Nakir menghampirinya. Enggak ada kesempatan istirahat. Lalu yang kedua dikatakan itu tempat yang terakhir. Padahal Nabi mengatakan itu adalah persinggahan pertama di kehidupan akhirat. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah kehidupan di alam kubur. Ya. Dan itu pertanyaan apakah berlaku bagi orang Islam saja atau seluruhnya? Yang benar seluruhnya. Sebagaimana firman Allah taala, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Ya, surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun tentang masalah siksa ataupun nikmat kubur, ini adalah perkara yang kita maklumi. Ya, ada yang mendapatkan nikmat, dilapangkan kuburannya, dia merasakan kuburannya sebagai taman-taman surganya Allah. ada yang mendapatkan azab, na'udzubillah. Makanya kita di dalam sholat sebelum salam selalu apa, berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang kedua apa? Wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita disuruh berlindung dari azab kubur. Ini sudah menjadi bukti dalil adanya siksa kubur. Ya, dan itu bermacam-macam, ada yang diperlihatkan neraka jahanam, ada yang dipukul dengan palu dari besi, ya, ada yang dirobek-robek mulutnya, ada yang dicabik-cabik ular yang sangat besar dan ganas dan seterusnya. Nah, dan azab kubur itu ada yang sementara, ada yang kontinu siang dan malam, bahkan berkelanjutan setelah terjadinya hari kiamat. Itu adalah bagi orang-orang kafir dan musyrikin. Na'udzubillah. Adapun fase yang kelima, setelah kehidupan di alam kubur, adalah kehidupan di alam mahsyar, hari kebangkitan. Ila yaumi yub'atsun, ya kan tadi, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di alam barzakh itu sampai hari kebangkitan. Kapan itu hari kebangkitan? Hari kebangkitan itu dimulai setelah tiupan sangkakala. Malaikat siapa yang tugasnya meniup ini? Malaikat Israfil. Ya. Dua kali tiupan dia. Tiupan yang pertama disebut al-faz'u. Dengan tiupan ini manusia terkejut sehingga seluruhnya binasa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak binasa, tidak ikut hancur. Kemudian tiupan yang kedua disebut al-qiyam. Dengan tiupan ini bangkitlah seluruh manusia dari kuburan mereka. Ini dua tiupan Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ditiuplah sangkakala yang pertama. Dengan tiupan pertama ini, fasa'iqan fis samawati wa man fil ardi, binasa. Siapa yang di langit, siapa yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, tidak ikut hancur. Apa itu? Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ada 8. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini 40." Jarak antara dua tiupan itu 40. Namun enggak tahu apa 40 yang dimaksud, 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, tidak disebutkan. Ya. Kemudian disebutkan kecuali yang tidak ikut binasa itu adalah surga, neraka, arsy. Ya. Arsy itu tempat Allah bersemayam. Kursi, tempat Allah meletakkan kakinya. Kemudian yang kelima apa? Al-qalam. Pena yang digunakan untuk menulis catatan takdir. Yang keenam, lauhul mahfuz, kertas yang digores di atasnya pena itu. Yang ketujuh adalah arwah, roh-roh. Dan yang kedelapan, tulang ekor kita, ajbud zanab. Karena dari tulang ekor itulah manusia akan disusun kembali. Nah, itu yang dikecualikan tidak hancur. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ditiuplah yang kedua kali, itu adalah tiupan al-qiyam, bangkit semuanya dari alam kubur. Manusia pun digiring ke padang mahsyar, ya, dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, tidak berpakaian, bahkan kembali belum dikhitan. Kama badana awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Gimana kita pertama kali lahir? Enggak berpakaian, enggak berkhitan, tidak beralas kaki. Nu'iduhu, akan kami ulangi keadaan seperti itu nanti di mahsyar. Iya. Namun pada akhirnya diberi pakaian, ya. Dan yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa awwalu man yuksa yawmal qiyamah Ibrahim. Ya. Naam. Dan pakaian yang mereka kenakan itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Al-mayyitu yub'atsu fi siyabihi allati yamutu fiha. Oleh karena itu kita diperintah untuk memperbagus kain kafan. Ahsinu akfana mautakum fa innahum yuhsyaruna fiha. Perbaguslah kain kafan kalian, ya, mayit-mayit kalian, karena mereka dibangkitkan dengan mengenakan itu nantinya. Nah, ini fase yang keberapa? Kelima, alam mahsyar. Berapa lama sih di mahsyar? Nabi terangkan, yajma'ullahul awwalina wal akhirina limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah. Tuh. Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada waktu tertentu yang Allah tetapkan, dalam keadaan berdiri arba'ina sanah, 40 tahun. Syakhisatan absaruhum ila sama, pandangan mata mereka menatap ke langit. Yantadhiruna faslal qadha, mereka menanti proses pengadilan dari Allah. 40 tahun, waktu yang tidak sebentar ini. Tapi ya, alhamdulillah, rentang waktu yang lama tadi terasa sebentar bagi orang-orang yang beriman. Fayahunu dhalika alal mu'min, 40 tahun tadi dirasakan ringan bagi orang yang beriman. Kata dalil syamsi lil ghurub ila antaghrub, seperti matahari menjelang terbenam sampai dia terbenam. Iya, berapa menit tadi? Ya. Enggak sampai seharian. Tapi orang yang lain merasakannya lama betul. Nah, ketika itu matahari mendekat sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia pun berkeringat, ya, hingga keringatnya itu ada menenggelamkan manusia sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Ada yang menenggelamkan sampai selutut, ada yang menenggelamkan sampai sebahu, ada yang menenggelamkan sampai sedada, terus sampai ada yang hampir menenggelamkan seluruhnya. Nah, kecuali yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan, yaitu imam yang adil, kemudian yang kedua pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, kemudian laki-laki yang hatinya tergantung di masjid, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya, bersama-sama karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang kelima, siapa? Laki-laki yang terlindung dari fitnahnya perempuan, ya, diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya raya, ya, tapi laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, siapa? Orang yang bersembunyi-sembunyi dalam hal sedekah. Dan golongan yang ketujuh adalah orang yang berzikir menyendiri, lalu dia pun meneteskan air mata. 7 golongan inilah yang akan mendapatkan naungan Allah. Nah, barakallahu fikum. Baru 5 fase yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar senantiasa kita selalu memperbanyak perbekalan guna menempuh perjalanan yang masih panjang, perjalanan kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.